بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. طيب sebelum kita melanjutkan نريد خمسة من الطلبة lima anak dari santri bisa menyetorkan hadis ya. Mungkin nanti teknisnya diatur sehingga terus istimrar ya, istimrar lima orang sekarang, mungkin nanti yang akan datang lima orang yang lain, begitu ya, tidak terus itu saja. Mungkin Ami Zidan dan para musyrifin yang lain nanti akan membantu ya, dibantu insya Allah diatur yang nyetor hafalan. Tayyib, malam hari ini siapa yang akan baca hadis? Satu, dua, tiga. Tayyib, cuma tiga? Empat, kurang satu. Empat, kita punya empat anak. Tayyib, satu lagi. Hah? Siapa satu lagi? Sudah, cuma empat. Hah? Muhammad Sa'di dafal. Baik, Hisham dafal. Hafal. Baik, lima. Baik. Bismillah Arman, تفضل. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تحقرن جارة إجارتها ولو فرس شات. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن يزيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لا تحقرن امرأة منكن بجارتها ولو قراء شاة محرك. طيب لنجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن لجارتها ولو فرس شاة. طيب yang lain أحمد زيدان. طيب زيدان تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab la tahqiran najaratun nijaratiha walau kirsinu syatin. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Mu'ad al-Ashali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-mu'minat la tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha walau qura'u syatin muharrak. Tayyib, lanjut. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Thibbin qala haddatsana sabar di sini enggak ada. Hah? Haddatsana Sa'id qala haddatsana Sa'id al-Makburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun nijaratiha walau kirsinu syatin. Baik, hadan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab la tahqiranna jaratun nijaratiha walau kirsinu syatin. Qala haddathana Isma'il ibn Abi Wais qala haddathani Malik qala haddathani Malik an زيد بن أسلم عن عمر بن معاذ الأشعري عن جدته قال قالت أنها قالت عن جدته عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات نساء المؤمنات يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو قراع محرق ولو قراع شاة محرق lanjut langsung an Nabi Hurairah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tah ya nisa al muslimat la tahqiranna jarat dua kali ya nisa al muslimat diulang ya nisa al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau طيب هشام قصدي كان هشام satu labas Bismillahirrahmanirrahim qala al imam qala al imam bukhari rahimallahu taala bab لا تقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي دف عن أبي عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي يا نساء المسلمات لا تقرن جارة dua kali يا نساء المسلمات yang pertama tidak hafal berarti hadis pertama tidak hafal طيب Ya nisa al muslimat la taqiranna jaratun bi jaratiha wa la firsin shah. Baik, Hudzaifah, تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al Imam al Bukhari rahimahullahu taala babun la najaratun bi jaratiha wa la firsin shah. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Mu'ad عن عمر بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو قراء شاة لا تحقرن امرأة من كنا جارة لجارتها ولو قراء شاة مهرق حدثنا langsung عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة بارك الله فيكم طيب إن شاء الله Selasa yang akan datang gantian ya Selasa yang akan datang gantian yang membaca hadis إن شاء الله diatur sidang ya نعم طيب selanjutnya pertanyaan yang dimaksud dengan firsinusya man yujib apa itu firsinusya kakinya kambing ya kikil طيب kemudian apa hubungannya kakinya kambing dengan tetangga dengan pemberian yang lain Rayyan, mana Rayyan? Rayyan bin siapa? Rayyannya Abul Harith. Apa hubungannya? Kaki kambing dengan tetangga dan pemberian. Kaitannya. Tayyib, maju ke depannya. Iqbal. Kenapa? Kurang keras? Tidak meremehkan pemberian tetangga. Walaupun hanya sekedar kakinya kambing yang dibakar kemudian diberikan hadiah kepada tetangga kita ringan, kecil, bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Terus kita menyambung hubungan dengan tetangga, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ihtimam, perhatian Islam terhadap tetangga. Tayyib. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, tayyib, man yaqra? Ta'al Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab syiakatil jar, syikayatil jar. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Safwan bin Isa, qala haddatsana Muhammad bin Ajlan, qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini, faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq, fanṭalaqa fa akhrija mata'ahu, fajtama'a an-nasu 'alayhi faqalu ma sya'nuk, qala li jarun yu'dhini, fadhakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq, faj'alu yaquluna allahumma al'anhu allahumma akhzihi, fabalaghahu fa ataahu faqala irji ila manzilik fa wallahi la u'dhika. Wallahi la udzika. Lanjut. Hadis Abu Juhaifa. Lanjut. Tsumma qala haddatsana Ali bin Hakim, qala haddatsana Syarik an Abi Amr. An Abi Juhaifa qala syaka rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu faqala ihmil mata'aka fadhahu 'ala at-tariq, faman marra bihi yal'anuhu, faja'ala kullu man marra bihi yal'anuh, faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqitu minan nas, faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim, thumma qala lilladhi syaka kufita aw nahwahu. Tayyib. Bab selanjutnya yaitu bab syikayatil jar. Ya. Syikayatil jar ya, maknanya mengeluh tentang kejelekan tetangga. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bolehnya seseorang mengeluh ketika dia dizalimi oleh tetangganya. Ketika tetangganya menampakkan kejelekan demi kejelekan. Ya. Tentunya kepada siapa kita mengeluh? Yang paling utama adalah kepada auliyail umur. Ya, mereka yang mengatur urusan kita. Ya. Waliul amr, ya, penguasa yang sah, yang mengatur segala perkara kaum muslimin. Kepada merekalah kita menyampaikan keluhan sebagaimana di dalam hadis ini. Ya. Qala haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah bin Ja'far. Ya, Ali bin Abdullah bin Ja'far, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau dikenal dengan Ali ibnu Al-Madini. Ya. Dikenal dengan Ali ibnu Al-Madini. Beliau termasuk a'immatul hadis ma'rufin. Ya. Yang dikenal Al-Basri. Bahkan dahulu Sufyan ibnu Uyainah, beliau menjuluki Ali ibnu Al-Madini dengan apa? Ada yang tahu? Dijuluki apa? Azidan. Abdullah. Tayyib. Dijuluki dengan Hayyatul Wadi. Hayya ini ular, ular yang ada di lembah. Ya. Kenapa dijuluki Hayyatul Wadi? Karena Ali bin Al-Madini tahu jalannya hadis, dari mana keluar masuknya, sanadnya, matannya. Beliau yang paling paling ahli di zamannya pada saat itu. Maka dijuluki oleh Sufyan bin Uyainah dengan Hayyatul Wadi. Ya. Dengan Sufyan bin Uyainah adalah guru beliau. Ya. Sufyan bin Uyainah adalah gurunya Ali bin Al-Madini. Ya, ini karena kelebihannya di dalam mengetahui hadis dari mana datangnya, kemudian siapa yang meriwayatkannya. Ali bin Al-Madini amat sangat faham terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau rahimahullah, siapa yang meriwayatkan. Hatta Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ali bin Al-Madini gurunya Imam Bukhari, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyatakan, ma istasghartu nafsi illa 'inda Ali ibn al-Madini. Saya pernah merasa kecil, artinya karena kuatnya hafalan hadis daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Indal muhaddithin, beliau tidak pernah apa? Tidak pernah hatta diuji ya hafalannya, dibolak-balik matan hadisnya, kemudian ini riwayatnya, hadis ini perawinya, dibolak-balik. Imamul Bukhari rahimahullah bisa apa? Bisa mengembalikan. Tapi kata beliau, saya tidak pernah merasa rendah kecuali ya di hadapan Ali ibnul Madini, ya kecuali di hadapan Ali ibnu al-Madini. Ya, ini diantara kesaksian para ulama tentang beliau. Begitu juga gurunya, ya Sufyan ibnu Uyainah yang menjuluki Hayyatul Wadi tadi. Ini pernah beliau menyatakan tentang Ali ibnu al-Madini. Kata beliau, kuntu ata'allam minhu akthar mimma yata'allamu minni. Gurunya menyatakan, aku belajar darinya, dari Ali ibn al-Madini, lebih banyak daripada dia belajar kepadaku. Ya, ini adalah apa? Pujian daripada sang guru kepada muridnya, karena kelihayanya di dalam mengetahui ilmu hadis dari perawi-perawinya. Ala kulli hal, Ali bin Abdullah bin Ja'far, ya, qala haddatsana Safwan bin Isa. Safwan bin Isa Az-Zuhri, Abu Muhammad Al-Qassam Al-Qurashi Al-Basri, thiqah, ya, qala haddatsana Muhammad bin Ajlan, Muhammad bin Ajlan maula bint Utbah, ya, qala haddatsana Abi, ya, itu dari Ajlan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala li rajulun, berkata kepadaku seseorang. Qala rajulun ya Rasulullah, berkata seseorang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang ini tidak disebut. Ya, artinya majhul, ketika dia adalah seorang sahabat maka diambil, ya hadisnya diambil. Tidak diragukan sama sekali. Artinya ketika dia menyatakan ya Rasulullah, dia ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia adalah seorang sahabi dan sahabi semuanya terpercaya. Ya, sahabat semuanya terpercaya. Qala innali jaran, aku mempunyai seorang tetangga yang menggangguku, kata orang tersebut. Faqala intalik fa akhrij mata'ak. Pergilah, keluarkan barang-barangmu. Fa akhrij mata'aka ila at-tariq, keluarkan ke jalan. Fa intalaqa fa akhrij mata'ahu. Kemudian dia pergi dan mengeluarkan barang-barangnya. Ya, ketika dikeluarkan isi rumahnya, ya. Maka fajtama an-nas 'alaihi. Manusia berkumpul. Manusia berkumpul di situ melihat apa yang terjadi. Faqalu, menyatakan, ma sya'nuk? Ada apa denganmu? Kenapa kok dikeluarkan barang-barang ini? Qala yu'dhini jarun yu'dhini. Maka berkataku, li jarun yu'dhini, aku mempunyai seorang tetangga yang menggangguku, yang menzalimiku. Fadzakartu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sebutkan cerita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Intalik fa akhrij mata'ak ila at-tariq." Maka kata Rasulullah, keluarkan barangmu ke jalan. Faja'alu yaqulun, kemudian manusia menyatakan, Allahumma l'anhu, ya Allah laknatlah dia, ya Allah rendahkan dia. Balaghahu, kemudian sampai kepadanya. Fa'atahu, sampai kepada Nabi SAW apa yang sudah terjadi. Fa'atahu, orang tersebut sampai kepada, disampaikan kepadanya, kemudian dia menyatakan, irji' ila manzilik. Orang yang mengganggu tadi menyatakan, kembalilah engkau ke rumahmu. Fala udzik, aku tidak akan mengganggumu. Karena apa? Karena doa laknat tadi. Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia, ya Allah hinakan dia. Ketika sampai kepadanya hal ini, maka orang tersebut menyatakan, kembalikan ke rumahmu barang-barangmu ini, dan aku tidak akan pernah mengganggumu. Ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Juhaifah, ya. Beliau adalah seorang sahabi, di sini tidak disebutkan perawi-perawinya. Siapa aja di situ? Coba Arman. Siapa perawinya di sana? Ali bin Hakim. An Ali bin siapa? Al-Audi. Ali bin Hakim Al-Audi. Ali bin Hakim Al-Audi, Abu'l Hasan Al-Kufi. Ya. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i thiqah, terpercaya. Kemudian siapa lagi itu? Syuraik. Allahu a'lam Syuraik. Baik, selanjutnya langsung an Abi Juhaifah. Syuraik tadi. Bukan Syarik, Syuraik mungkin. Ya. Terus? Abi Umar. Selanjutnya langsung dari Abu Juhaifah. Masih ada lagi perawi di situ? Tayyib. Allahu a'lam. Ya, Ali bin Hakim. Beliau adalah Al-Audi Abu Al-Hasan Al-Kufi, ya, thiqah. Adapun Syuraik, zahir beliau adalah Syuraik bin Abdillah An-Nakhai. Ya, hadisnya hasan. Banyak salah ya pada hadisnya. Syuraik ini banyak bercampur. Ya, banyak bercampur. Ala kulli hal, Abu Juhaifah adalah seorang sahabi, sigar as-sahabah, sahabat kecil pada masa-masa terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Wahab bin Abdullah. Wahab bin Abdullah As-Suwai. Wahab bin Abdullah As-Suwai dikenal dengan Abu Juhaifah, sahabat kecil. Ya, sahabat kecil. Meriwayatkan sekian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dikenal sebagai syurtahnya Ali, yaitu pasukannya Ali. Bahkan dikatakan ketika Ali bin Abi Thalib berkhutbah, beliau selalu ada di bawah mimbarnya. Beliau selalu berada di bawah mimbarnya. Ini adalah Abu Juhaifah. Tayyib, qala syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seseorang mengeluh kepada Rasulullah, jarahu, tentang tetangganya, mengeluhkan tetangganya. Faqala, ihmil mata'ak, bawalah barangmu. Fadha'hu ala tariq, dan letakkan di jalan. Faman marra bihi yal'anuhu, maka siapa saja yang akan lewat di jalan tersebut akan melaknatnya, mendoakan laknat. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu, maka pada saat itu setiap siapa yang lewat akan melaknatnya. Faja'a ila Nabi SAW, kemudian orang tersebut datang kepada Nabi. Faqala, ma laqitu minan nas, apa yang aku jumpai dari manusia? Faqala, orang tersebut kaget ketika manusia tadi melaknat orang ini tadi, tetangganya. Maka Rasulullah menyatakan, inna la'natallah fauqa la'natihim. Kata Rasulullah, sesungguhnya laknat Allah di atas laknatnya para manusia tadi. Ya. Thumma qala lilladzi syaka, setelah itu Rasul menyatakan, kufita, cukup. Ya, atau yang semisal itu. Artinya ketika sudah ada doa kejelekan kepada orang tersebut, maka kata Rasulullah cukup. Ya. Ini adalah dua hadis yang sahih, hadis hasan, karena banyaknya jalan. Ya. Yang pertama hadis siapa ini? Hadis Abu Hurairah. Kemudian yang kedua hadis Abu Juhaifah yang maknanya sama. Dari dua hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bagaimana Islam memberikan irsyad kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita tentang kezaliman yang dilakukan oleh tetangga. Artinya boleh bagi kita untuk mengeluhkan tetangga yang menzalimi kita kepada yang berwenang, ya tentunya kepada yang kemudian sekaligus bagi pihak yang berwenang untuk memberikan efek jera, untuk memberikan efek jera kepada tetangga yang menzalimi tetangganya yang lain, sebagaimana perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul memerintahkan untuk mengeluarkan barang-barangnya sehingga manusia semuanya tahu kalau fulan ini menzalimi tetangganya. Ya, kemudian para orang yang lewat tadi mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Ya. Di sini di dalam hadis ini terdapat bagaimana hikmah diletakkan pada tempatnya dan ketegasan pun juga diletakkan pada tempatnya. Ya. Setelah kita membaca sekian hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang kasih sayang Rasul terhadap umatnya, bagaimana Islam mengatur untuk kita berbuat baik kepada tetangga, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan efek jera kepada mereka-mereka yang menzalimi tetangga. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kepada kita bagaimana Islam betul-betul memperhatikan tetangga. Sebagaimana pada hadis yang telah lalu, Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusini Jibril memberikan wasiat kepadaku dengan tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarritha, sampai aku menyangka bahwasannya Jibril akan memerintahkan untuk kita memberikan warasah kepada tetangga, memberikan warisan kepada tetangga. Ya, ini menunjukkan perhatian Islam terhadap tetangga. Maka dicontohkan dengan kisahnya orang ini. Ya. Kemudian di sini, ya, di dalam hadis Ibn Abbas yang menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita tercelanya kezaliman. Ya, doa orang yang terzalimi tidak ada hijab. Ya, Ibn Abbas meriwayatkan satu hadis Rasulullah menyatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara orang yang terzalimi dengan Allah hijab. Artinya doanya dikabulkan. Ini menunjukkan tercelanya kezaliman, baik itu kepada tetangga ataupun kepada selain tetangga. Kepada tetangga nilainya lebih lagi. Ya, kalau tetangga kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang nas'alullah salama, yang akan mencelakakan kita na'udzubillah, maka dari itu hindari untuk kita menzalimi tetangga kita apapun jenisnya. Ya, apapun jenisnya, imma dengan suara-suara keras, ya, atau dengan di beberapa perkampungan dia mereka menyetel musik yang amat sangat keras di samping kita semua faham tentang tahrim, diharamkannya alat-alat musik, ya, yang melalaikan manusia, ditambah lagi dengan menggunakan mukabbir saut, menggunakan sound system yang amat sangat kencang, akan mengganggu tetangganya apapun jenisnya, apapun yang disetel, bukan hanya musik, ya, dia mengganggu tetangga, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Begitu juga gangguan-gangguan yang lain, misalnya air dari rumah kita mengganggu tetangga, ya, jatuhnya ke rumahnya tetangga akan mengganggunya, maka diperbaiki, karena ini adalah termasuk daripada kezaliman kepada tetangga. Banyak jenisnya, ya. Banyak jenisnya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat bolehnya kita mengeluhkan, ya, terutama kepada pihak yang berwenang atas kezaliman yang dilakukan oleh tetangga ataupun selain tetangga, ya, ataupun selain tetangga. Di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yuhibbullaha al-jahr bis-su illa la yuhibbullaha al-jahr bis-su min al-qawli illa man zulim. Ya. Surat An-Nisa ini, ya, betul. InsyaAllah surat An-Nisa. Allah tidak menyukai seseorang mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek kecuali dari orang yang terzalimi, maka diperbolehkan. Nah, ini diberita disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan annahu la yuhibbul jahr bisu, Allah tidak menyukai, hukum asalnya tidak menyukai seseorang berkata-kata, yaitu menampakkan ucapan yang jelek, kecuali dikecualikan dalam ayat ini illa man zulim, kecuali orang-orang yang terzalimi. Allah benci, ya Allah benci, bahkan yastahiqul iqab, orang yang mengucapkan kata-kata yang jelek, mencaci, memaki dan seterusnya, ya semua ucapan-ucapan yang jelek maka dicela, ya dicela di dalam Islam, perkaranya tercela, kecuali orang yang menzalimi, ya kecuali orang yang menzalimi maka boleh untuk kita menyampaikannya, illa man zulim, illa man zulim. Kemudian di sana dipersyaratkan sesuai dengan kezaliman yang dilakukan, tidak lebih, tidak boleh dia berdusta, ya dipersyaratkan tidak boleh dia berdusta dan tidak melebihi kezaliman yang dilakukan. Artinya apa? Dari hadis ini kita mengambil faedah, ketika sudah dikeluarkan barangnya kemudian manusia mendoakan laknat, kata Rasulullah kufita, cukup bagimu, ya kata Rasulullah cukup, ya disuruh kembali orang tersebut, ya maka di sana diperbolehkan bagi kita untuk menyampaikan, untuk melaporkan dan memberikan efek jera sesuai dengan kezaliman yang dilakukan dan tidak melewati batasnya, ya tidak mencaci, mencela, kemudian dengan celaan-celaan yang luar biasa jelek, ya nas'alullah as-salamah. Ya. Namun secara umum yang afdal, ya, yang afdal apakah kita mengamalkan dengan hadis ini ketika kita tidak kuat? Ya, diperbolehkan. Diperbolehkan dengan hadis ini. Namun yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Allah menyatakan apa di dalam Al-Qur'an? Faman 'afa, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, ya, dan memperbaiki, memaafkan dia. Dia dizalimi, dia memaafkan, labas. Saya memaafkan. Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang memaafkan. Allah menyatakan apa? Wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang menahan marahnya. Kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Lebih afdal, lebih utama. Ya. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi kita pernah menyatakan irhamu turhamu. Sayangilah manusia. Sayangi manusia, sayangi semuanya, makhluk yang hidup, sayangi mereka. Niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu, Allah akan menyayangimu. Kata Rasulullah, "Ighfiru," maafkan. Kata Rasulullah, berikan ampunan kepada manusia ketika mereka menzalimimu. Baik itu dalam bentuk pukulan, baik itu dalam bentuk mencuri, baik itu dalam bentuk cacian, makian dan seterusnya. Kata Rasulullah, "Ighfiru." Ya, maafkan. Berilah ampunan kepadanya. "Yaghfirullahu lakum." Allah akan menurunkan ampunannya kepadamu. Artinya apa? Memaafkan kejelekan seseorang ini sebab diturunkannya ampunan Allah Azza wa Jal. Milih mana? Milih ampunan apa milih kita keluhkan? Ya. Ini menunjukkan bolehnya. Apakah ini minas sunnah? Zahir daripada ayat-ayat dan hadis yang sudah kita, bukan bagian daripada sunnah, namun menunjukkan bolehnya kita mengeluhkan ketika memang kezaliman tersebut sudah betul-betul membuat hati kita dhiq, betul-betul membuat hati kita sudah tidak mampu untuk menahan kezaliman mereka, maka boleh. Ya, Islam membolehkan itu, terutama kepada walil amr. Yang dicontohkan di sini Rasulullah. Orang tersebut datang kepada Rasulullah. Rasulullah siapa pada saat itu? Penguasa. Ya, Rasulullah adalah penguasa. Bukan kita laporkan kepada preman, ya, kepada fulan tetangga dilaporkan kemudian didatangi rumahnya. Assalamualaikum. Ya, antum katanya begini. Ya, dilabrak. Ya, dilabrak. Fulan nyampaikan kepada Alan, ini begini begini, orang ini kok begini. Akhirnya rumahnya ditok-tok, dilabrak, diparani, gedor-gedor. Ya bukan begitu, ya. Dilaporkan kepada yang berwenang, auliyail umur. Ya. Baik. Kemudian yang perlu dijelaskan, yang perlu dibahas terkait dengan hadis ini, yaitu hukum doa laknat. Yang pertama perlu kita pahami apa itu laknat. Laknat itu adalah doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah. Ya. Kita tidak berharap itu. Makanya setiap langkah kita upayakan berjalan di atas jalan yang benar. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita siapapun, ya. Sehingga tidak ada di antara mereka yang mendoakan dengan doa-doa yang jelek kepada. Ini yang pertama. Laknat adalah doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hukum laknat, ya. Yang pertama, laknat secara mutlak kepada keumuman orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ya, boleh. Ya, secara umum. Secara umum. Artinya tidak menyebut secara ta'yin, maka hukumnya boleh. Dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, la'anal ladzina kafaru min bani Israil. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israil. Artinya disebut umum bani Israil. Ya. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang kafir di antara mereka. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam pada sekian hadis. Di antaranya Nabi kita alaihi salatu wassalam melaknat akil riba. La'anallahu akil riba. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang menerima, orang yang bekerja sama di dalam urusan riba, orang yang menulisnya dan seterusnya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, la'ana Allah, Allah melaknat ar-rijal al-mutasyabbihina bin-nisa, laki-laki yang menyerupai wanita, dan sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita laknat kepada orang-orang kafir secara umum hukumnya boleh, dan demikian ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak. Ya. Terutama ketika di sana ada maslahat, ya. Ya, boleh. Yang kedua, melaknat orang-orang kafir secara khusus, ya, disebutkan nama-namanya dan seterusnya. Jelaskan oleh para ulama, lebih utama ditinggalkan. Lebih utama ditinggalkan. Kenapa? Ya, tidak kita katakan tidak boleh. Namun afdholnya ditinggalkan karena beberapa hal. Karena beberapa hal. Yang pertama, kebanyakan laknat yang ada di dalam dalil-dalil ini disebutkan secara umum. Ya, disebutkan secara umum. Kebanyakan dalil yang terdapat di dalamnya laknat di sana secara umum. Kemudian Yang kedua, dalil-dalil yang banyak ya, menunjukkan beratnya ya, laknat ini. Ya, beratnya laknat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika datang kepada Rasulullah SAW orang-orang kafir dan menyatakan assalamu alayka, ya assalamu alayka, celaka bagimu wahai Muhammad, assalamu alayka, kematian bagimu wahai Muhammad, maka Aisyah menyatakan ya kepada Rasulullah, antum alaikum sam wal la'na, ditambahi oleh Aisyah, bagimu kematian dan juga laknat, kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Artinya Aisyah radhiyallahu anha dilarang oleh Rasulullah SAW untuk respek seperti itu. Bukankah sudah dijawab oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, wa'alaikum. Dijawab ringkas wa'alaikum. Dikembalikan doanya kepada mereka. Ya. Nah, ini beberapa perkara yang menjadikan meninggalkan laknat ini lebih utama terhadap orang-orang kafir secara khusus ya, secara khusus. Namun ketika berada di peperangan antara kaum muslimin, kita doakan laknat kepada orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin ya, di sana diperbolehkan ya, diperbolehkan mendoakan untuk agar mereka ini dibinasakan. Kemudian yang ketiga ya, tadi kita sudah tahu laknat secara umum pada orang-orang kafir boleh. Kemudian yang kedua secara khusus. Yang ketiga, melaknat orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin ya. Orang fasik dari kalangan kaum muslimin, maka hukum asalnya terlarang ya, hukum asalnya terlarang. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Umar tentang satu ketika ada seseorang yang dicambuk ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena minum ya, karena minum khamr. Maka kaum di sana menyatakan, kaumnya menyatakan Allahumma al'anhu dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang, kata Rasulullah, la tal'anu, jangan kalian melaknat mereka. Jangan kalian melaknatnya. Ya. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini adalah dalil yang melarang kita untuk melaknat orang-orang fasik di antara kaum muslimin. Kecuali secara umum ya, itu tadi secara umum kita tidak menunjuk. Secara umum Rasulullah menjelaskan orang yang makan riba terlaknat. Tidak menyebut siapapun. Ya, tidak menyebut siapapun. Maka yang demikian ini memang dalil. Kita menyampaikan dalil. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menukilkan dari Ibnu Al-Arabi, kata Ibnu Al-Arabi, "Anna la'nah al-'asi al-mu'ayyan la yajuz ittifaqan." Ibnu Al-Arabi menyatakan bahwasanya melaknat orang-orang yang melakukan maksiat tidak diperbolehkan, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Sudah disepakati oleh para ulama. Ya. Ala kulli hal. Ini adalah tiga jenis laknat ya, tiga jenis laknat ya, disebutkan oleh sebagian ulama, di antara mereka Ibnu Hajar yang menyatakan bolehnya melaknat orang-orang fasik muslim yang terang-terangan dengan kefasikannya. Mereka berdalil dengan hadis yang kita baca barusan. Dua hadis yang kita baca Ibnu Hajar ya, dan kaum sebagian ulama berdalil. Ya, bolehnya seseorang melaknat ketika ada kefasikan yang dilakukan secara terangan. Adapun perinciannya sebagaimana kami sampaikan tadi, ya, dan dijelaskan oleh para ulama, ketika kita mau mendoakan demikian, tentunya ada kedzaliman, ya, ada kedzaliman dan banyak mengganggu. Artinya kedzalimannya sudah betul-betul mengganggu kaum muslimin, ya, mengganggu kaum muslimin. Wa illa al-afdhal kita memaafkannya. Ini adalah ciri-ciri mukmin, ciri-ciri seorang muslim yang berpegang dengan agamanya. Mereka senantiasa hatinya bersih dan memaafkan, ya, memaafkan saudaranya ketika menzalimi dirinya. Tidak diragukan lagi, ya. Baik. Sudah masuk waktu azan? Belum. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ini jam 2 menit. Tayyib, babas. Kurang 2 menit lagi. Kita lanjutkan sedikit, setelah itu kita tutup. Tayyib, di dalam hadis ini, ya, terdapat fawaid, apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim untuk kembali kepada orang-orang yang lebih darinya dari sisi keilmuannya, ya. Begitu juga ketika kaitannya dengan keluhan, maka hendaklah dikembalikan kepada pihak yang berwenang, ya, dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Kemudian di sini juga terdapat butuhnya manusia dengan sosok seorang pemimpin. Butuhnya manusia dengan sosok seorang pemimpin. Bisa dibayangkan ketika satu negara tidak ada presidennya, satu negara tidak ada rajanya, tidak ada waliul amr, maka lebih dekat kepada kebinasaan yang demikian ini. Oleh karenanya sebagian salaf, ya, pernah menyatakan situna sanatan bi imamin zalimin, ya, 60 tahun kita hidup dengan seorang pemimpin yang zalim, ya, dengan pemimpin yang zalim, khairun, lebih baik daripada lailah bila imam, satu malam tidak ada pemimpin. 60 tahun, bayangkan 60 tahun kita dilanda dengan pemimpin yang amat sangat zalim. Lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin. Karena apa? Butuhnya manusia terhadap seorang pemimpin, karena mereka lah yang mengatur urusan mereka, urusan manusia. Ketika tidak ada pemimpin, maka kacau, ya. Tidak ada pemerintah yang memerintahkan kepada urusan-urusan kita, maka semuanya akan kacau balau, ya. Demikian butuhnya manusia terhadap pemimpin mereka. Ala kulli hal, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan-kekurangan, salah penyampaian atau yang semakna dengan itu, mohon dimaafkan. Kami bertaubat kepada Allah atas semua kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.